Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة مسجد دار الإحسان di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Radio-Radio Sunnah di Lampung, Tanjung Pinang, Berau, Pontianak, Radio Rai Padang, Radio Riyadul Jannah, Tasikmalaya, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, termasuk pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui channel Facebook dan channel YouTube Radio Roja Bandung atau Radio Roja manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang pertama sudah, kedua sudah, ketiga juga sudah. Kita masuki rukun iman yang keempat secara ringkas, yaitu beriman kepada para utusan Allah. Definisi Rasul adalah huwa man uhiya ilaihi wa umira bitablighihi. Rasul maknanya adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Itulah Rasul. Wa amma man uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi fahuwa nabiyun faqat walaysa birasul. Adapun orang laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia, maka dia hanyalah seorang nabi dan bukan rasul. Fakullu rasulin nabiyun wal aksa. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap nabi itu otomatis rasul, tidak. Tapi setiap rasul pasti nabi. Itulah perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Kita wajib beriman kepada seluruh Rasul. Satu Rasul saja kita ingkari, itu sama saja dengan mengingkari seluruh Rasul. Karena apa? Karena setiap Rasul itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengimani seluruh rasul yang ada, sehingga apabila tidak beriman hanya kepada seorang rasul itu saja, berarti sama dengan beriman tidak beriman kepada seluruh rasul. Beriman kepada para utusan Allah, para rasul Allah itu mutalazim, itu satu kesatuan yang utuh, saling berkat kaitan satu sama lain. Satu rasul dikufuri, diingkari, sama dengan ingkar kepada seluruh rasul. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 285. Kata Allah, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul beriman kepada apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada dirinya, juga orang-orang beriman, semuanya beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan juga kepada para rasulnya. Mereka berkata, "Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara para rasul itu." Maksudnya tidak dibeda-bedakan adalah dalam hal mengimani mereka, sama-sama diimani. Mereka berkata, "Kami dengar, kami taat. Ampuni kami ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami semuanya akan kembali." Ini menunjukkan keimanan kepada para rasul itu harus merata ke seluruh rasul, tidak boleh ada satu saja yang diingkari. Ikhwan akhwat yang masih aktif HP-nya tolong dianukan, di silent biar tidak menjadi gangguan ya. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa 150 dan sampai 152. Allah berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina walladzina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima." Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada para rasulnya, mereka itu ingin membedakan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada para rasulnya. Mereka berkata, "Kami beriman kepada sebagian rasul, tapi kami kufur kepada sebagian rasul yang lain." Mereka ingin mengambil jalan tengah di antara dua jalan tadi. Kata Allah, merekalah orang yang sebenar-benarnya kafir. Membedakan antara sebagian rasul dengan sebagian rasul yang lain dalam hal mengimani mereka dibedakan. Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Dan kami telah sediakan bagi orang yang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya tanpa membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain, merekalah orang-orang yang Allah akan berikan kepada mereka ganjarannya, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat menjelaskan mengimani para rasul itu kepada seluruh rasul. Satu rasul saja diingkari, dibedakan dalam hal mengimani, itu sama dengan tidak beriman kepada seluruh rasul yang ada. Jadi wajib kita beriman kepada seluruh rasul. Timbul pertanyaan, bagaimana makna beriman kepada para rasul? Beriman kepada para rasul wajib mencakup minimalnya 5 perkara. Satu saja di antara 5 perkara ini tidak diimani, kelirulah keimanan dia kepada rasul. Apa saja 5 poin tersebut? Pertama, at-tasdiqul jazimu bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah wal kufru bima yu'badu min dunihi ay anna da'watahum min awwalihim ila akhirihim qad ittafaqat fi aslid din wa huwa tauhidullahi azza wa jalla bi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asmaihi wa sifatihi wa nafa ma yudadu dhalika au yunafi kamalah wa amma furu'u syara'i minal fara'id wal halali wal haram faqad takhtalifu li hikmatin balighah wa ghayatin mahmudah qadaha rabbuna azza wa jalla. Pertama, beriman kepada para rasul berarti percaya atau yakin dengan pasti bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus satu utusan ke setiap umat. Satu umat ada satu rasul yang diutus ke sana. Rasul ini menyeru untuk ibadah kepada Allah semata-mata dan menyuruh untuk kufur kepada sesembahan selain Allah sebagai konsekuensi dari menyembah Allah semata-mata, ya harus kufur kepada sesembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Itu seluruh rasul demikian, ke umat manapun beliau diutus. Maknanya dakwah mereka dari awal rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, ajakan mereka, dakwah mereka sama dalam hal pokok agama, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal uluhiyah, rububiyah ataupun asma wa sifat, dan menolak, memerangi, menghapus seluruh perkara yang bertolak belakang dengan tauhid atau yang bisa merusak kesempurnaan tauhid. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menghindarkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun furu' syariat berupa apa yang wajib, apa yang halal, apa yang haram, kadang berbeda-beda karena hikmah tertentu, karena tujuan tertentu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam hal itu. Kalau zaman dahulu menghormat dengan cara bersujud dibolehkan, para malaikat oleh Allah disuruh bersujud kepada siapa? Kepada Adam, dan mereka sujud. Sujudnya bukan menyembah, bukan beribadah, tapi menghormat. Tidak bertolak belakang dengan tauhid ketika itu. Para nabi yang lain juga begitu. Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya sujud kepada ayahandanya. Saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf, tapi dalam rangka apa? Menghormat, bukan ibadah. Dibolehkan menghormat. Menghormat itu syariat. Tapi di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak boleh sujud sekalipun dalam rangka menghormat. Ini perbedaan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li haq li azmi haqqihi 'alayha." Seandainya aku boleh, berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud ke suaminya, saking besarnya hak suami atas diri si istri. Seandainya boleh akan diperintahkan, tapi karena enggak boleh maka tidak diperintahkan. Ini syariat. Zaman dahulu, kalau para nabi perang, ada sebagian nabi yang perang. lalu menang. Memperoleh harta rampasan perang. Maka harta rampasan perang bagi umat-umat terdahulu haram. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh diambil, dimanfaatkan, dipakai, enggak boleh. Seluruh harta rampasan perang itu dikumpulkan di suatu tempat terbuka. Setelah terkumpul seluruhnya, muncul api dari langit lalu menyambar tumpukan harta rampasan perang tersebut, musnah habis. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang halal bagi Nabi dan kaum muslimin. Itu syariat. Syariatnya berbeda, tapi isi intisari dari dakwahnya sama, tauhid. Mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia untuk menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, melarang dari syirik. Seluruh rasul, seluruh utusan yang Allah utus ke setiap umat menyerukan pokok dakwah yang sama, yaitu tauhid, sekalipun syariat di antara mereka berbeda-beda. Inilah poin yang pertama yang wajib kita yakini, bahwa setiap umat sudah diutus seorang rasul kepada mereka. Kedua, poin kedua, termasuk beriman kepada para rasul adalah annahum hudatul khalqi, hidayatul da'wah wa dilalah wa irsyad ila sabilil huda. Kedua, meyakini bahwa para rasul itu hudatul khalqi, para pemberi hidayah kepada makhluknya. Tapi hidayahnya ini adalah hidayah irsyad dan dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa penjelasan, berupa penerangan. Informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Disampaikanlah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan hidayah, irsyad dan dilalah. Allah berfirman, innama anta mundhirun walikulli qawmin had. Sesungguhnya engkau hai Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, dan setiap kaum ada had. Had itu pemberi hidayah. Makna pemberi hidayah, pemberi ilmu yang berisi petunjuk, informasi, bimbingan untuk bisa bahagia hidup dunia dan akhirat. Hanya penjelasan. Apa yang saya jelaskan, yang diambil dari kitab para ulama ini hidayatul irsyad wa dilalah, karena berupa ilmu, berupa penjelasan. Itu dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ketujuh. Dalam surah Asy-Syura ayat 52 dan 53 Allah berfirman, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, engkau ini benar-benar latahdi, memberi hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Ayat ini, surah Asy-Syura ayat 52 ini menegaskan Nabi Muhammad SAW pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah irsyad wa dilalah. Berupa apa? Berupa ilmu, berupa wahyu, berupa penjelasan, berupa penerangan, berupa informasi yang dibutuhkan. Itu yang dimaksud dengan hidayah. Seluruh pelanjut tugas para nabi, baik para ulama, para ustadz, para mubaligh, para da'i, itu juga pemberi hidayah. Tapi hidayah apa? Irsyad dan dilalah. Adapun hidayatut taufiq, ini hidayah yang kedua. Ada dua jenis hidayah. Pertama hidayatul irsyad wad dilalah. Yang kedua hidayatul taufiq. Kita kan sering ya mendengar, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah dan taufiq kepada kita. Apa bedanya? Bisa sama, bisa beda. Kalau disatukan, mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik, maknanya beda. Hidayah maksudnya ilmu. Hidayah maksudnya petunjuk, informasi. Nah, adapun taufik atau yang disebut dengan hidayah atau taufik, itu hanya ada di tangan Allah. Para nabi, para rasul, para ulama, para da'i, para ustaz enggak bisa memberi hidayah itu taufik kepada manusia, kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang paling dicintainya. Apa sih hidayah taufik? Hidayah taufik sering kita jelaskan berupa dua hal. Hal yang pertama disebut masyiah atau iradah. Masyiah atau iradah itu kehendak dan keinginan. Masyiah artinya kehendak. Iradah artinya keinginan. Ini salah satu unsur taufik. Unsur hidayah taufik adalah iradah atau masyiah. Iradah atau masyiah apa? Iradah atau masyiah untuk mengamalkan kebaikan. Untuk mengamalkan perintah Allah, untuk melakukan amal soleh. Itu yang pertama. Kalau umpah dalam hati kita tiba-tiba, ujug-ujug, kata orang Sunda mah jorojoy, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, ya? Ada keinginan, ada kehendak. Begitu kita dapat BC. BC itu apa singkatannya? Baca. Broadcast. Lewat WA. Lewat BBM. Lewat SMS. Lewat media sosial apapun. Ada pengumuman, ada pengajian hari anu jam sekian. Kitab yang dibahas anu. Ustadz yang membahasnya anu. Begitu muncul. Reaksi orang berbeda-beda. Ada yang, saya ingin ikut. Langsung muncul keinginan, ya. Kalau sudah muncul keinginan itu salah satu unsur hidayatul taufik. Ada yang bosan, saya nggak mau hadir, gitu ya. Lihat materinya nggak menarik, lihat ustadznya tidak ganteng, akhirnya nggak ada minat untuk hadir. Reaksi orang berbeda-beda. Jadi yang pertama unsur dari hidayatul taufik adalah masyiah. Kedua, istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Dari segala segi kemampuannya, dari segi fisik tidak sakit ya, tidak ada keluhan apa-apa, sehat. Dari segi waktu tidak sedang sibuk, tidak sedang repot. Dari segi cuaca tidak sedang banjir, tidak sedang crowded, tidak sedang longsor, memungkinkan. Dari segi finansial ada punya uang ongkos ya, 2000. Cukup dolar. Kalau ada dua ini, ada keinginan, ada kemampuan, maka orang itu akan beramal. Nah, inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Coba usut lagi. Siapa yang memberikan keinginan kepada kita untuk beramal soleh? Apakah keinginan untuk beramal soleh itu hasil ikhtiar kita? Tadinya gak punya keinginan, masih malas haroream. Saya akan merenung untuk memunculkan keinginan untuk beramal soleh. Apakah begitu? Merenung tiba-tiba itu ada gini. Apakah begitu? Enggak. Itu muncul ujug-ujug dengan sendirinya. Sebenarnya bukan ujug-ujug, bukan muncul dengan sendirinya. Allah yang memberikan keinginan itu ke dalam hati kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan apapun, tidak akan memiliki kehendak untuk melakukan apapun kecuali Allah yang memberikan kehendak itu kepada kalian. Kehendak untuk melakukan amal soleh itu Allah lah yang berikan. Allah yang berikan kepada hati kita, bukan ujug-ujug. Kita merasakannya ujug-ujug aja muncul. Enggak ujug-ujug. Itu Allah yang memberikan, bukan hasil ikhtiar kita. Ya. Jadi kalau umpamanya begitu dapat BC, ada kajian, saya ingin hadir. Muncul keinginan itu, Allah yang memberikan keinginan itu. Itu salah satu unsur hidayah. Pada waktunya Allah juga memberikan kemampuan kepada kita. Dari segi fisik kita sehat. Dari segi finansial kita ada uang saongkosin mah. Dari segi cuaca tidak ada kendala. Ada kendala hujan, ada jas hujan. Ada payung. Dari segi keadaan lalu lintas yang macet, gampang. Ada motor, bisa bulucat balicet begitu. Akhirnya kita hadir. Kenapa kita hadir? Karena ada dua hal tadi. Yang pertama keinginan, yang kedua kemampuan. Dua-duanya, baik keinginan maupun kemampuan, itu Allah yang berikan kepada kita. Dalil tentang Allah memberikan keinginan tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Itu Al-Qur'an surah At-Takwir ayat yang terakhir. Dalil bahwa yang memberikan kemampuan kepada kita itu hanyalah Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Haul dan kuah dua-duanya istita'ah, kemampuan. Haul artinya kemampuan untuk meraih segala hal yang manfaat. Al-quwah artinya kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Dua-duanya dari Allah. Allah yang memberi. Kadang kita hanya diberi keinginan tapi tidak diberi kemampuan. Begitu datang BC, ingin hadir tapi lagi mencret, gak bisa dah berangkat. Ingin hadir tapi lagi banyak kesibukan, pekerjaan yang harus diselesaikan. Ingin tapi gak diberi kemampuan dari segi waktu. Ingin hadir, gak ada kesibukan apa-apa, tapi hujan dan banjir, gak bisa berangkat ke sana, gak diberi kemampuan. Orang itu tidak diberi hidayah itu taufik. Kadang ada orang yang mampu dari segala segi, tapi gak ada keinginan. Uang banyak, mobil mau pilih yang mana tinggal pakai gitu ya. Malas nyetir, supir ada apa balatak sampai 6 orang tinggal pilih satu gitu. Tapi untuk apa hadir di sana? Sampai di sana tuh kesel, pegel, cangkel. 2 jam harus duduk, gak bisa browsing, gak bisa chatting, gak bisa telepon. Usarnya nyindir terus. Males hadir. Diberi kemampuan tapi gak diberikan keinginan untuk hadir. Dia gak dapat hidayah itu taufik. Jadi hidayah itu taufik ini dua-duanya dari Allah SWT. Hidayah itu taufik itu berupa keinginan untuk beramal dan kemampuan untuk beramal. Dua-duanya dari Allah SWT. Allah lah yang mengatur, membolak-balikan keadaan hati manusia. Termasuk yang memberikan hidayah atau yang menyesatkan manusia. Hadis yang masyhur, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati manusia, Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Karena ya Allah SWT, maka ketika kita melakukan ibadah, minta bantuan kepada Allah agar kita ini diberikan hidayah untuk melakukan ibadah secara maksimal. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah tersebut. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, inni wallahi inni uhibbuka, fala tad'anna fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan, jangan sekali-kali engkau lalaikan seusai sholat membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku, beri hidayah aku untuk apa? Ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepada kamu, kepada engkau. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, berlaku juga untuk kita semua. Minta hidayah kepada Allah. Allah lah yang maha membolak-balikan hati kita. Baik hati kita diarahkan kepada yang baik dengan cara diberi hidayah, atau diarahkan kepada arah yang buruk karena Allah mencabut hidayah itu dari diri kita. Semua itu berada di tangan Allah, bukan kita yang ngatur. Kita gak bisa ngatur hati kita, karena antara diri kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi itu, ditutupi. Allah menyatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya, sehingga setiap kita tidak bisa mengatur hati kita sekehendaknya. Yang mengatur hati kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Yang memberi hidayah kepada hati kita Allah. Yang menyesatkan seseorang juga Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asami rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati-hati seluruh manusia, berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Jadi yang mengatur hati kita itu siapa? Allah. Yang beri hidayah kepada kita siapa? Allah. Yang menyesatkan hati seseorang juga siapa? Allah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah? Tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Tak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Timbul pertanyaan, kalau memang yang membolak-balikan hati kita Allah, yang memberi hidayah kita adalah Allah, yang menyesatkan hati kita adalah Allah, kalau begitu, untuk apa kita berikhtiar untuk memperoleh hidayah? Bukankah kalau walaupun kita berupaya keras mencari hidayah, kalau Allah enggak berima, tetap aja Allah akan menyesatkan kita? Ada yang berpikiran demikian? Mungkin ada, mungkin muncul seperti itu. Ketika seorang wanita nih, belum menutup aurat, ditegur, kenapa kamu belum tutup auratmu? Apa jawabannya? Belum dapat hidayah. Betul gak jawabannya tuh? Betul, benar. Kalau betul dan benar, so what, segitu loh. Lalu salah dia di mana? Nanti kita akan ungkit. Kita akan ungkap kesalahannya. Kenapa kamu belum ngaji aja? Ya belum dapat hidayah, gimana haroream? Males ya. Kenapa kamu belum sholat? Ada orang muslim tapi gak sholat. Kenapa kamu gak mau sholat saja? Sampai kapan? Nanti nunggu hidayah turun. Nanti kalau dapat hidayah pasti saya sholat. Sekarang mau belum dapat hidayah ya. Ada yang begitu? Ada. Benar gak jawabannya? Benar. Terus kenapa orang itu disalahkan? Karena walaupun yang memberi hidayah adalah Allah, yang menyesatkan adalah Allah, tapi Allah telah menjelaskan siapa saja orang yang akan diberi hidayah oleh Allah dan siapa saja orang yang akan disesatkan oleh Allah. Kriterianya jelas. Sama dengan murid di sekolah, yang membuat murid itu lulus atau tidak lulus itu siapa? Murid sendiri apa si guru? Guru ya. Guru yang membuat seorang itu naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Lalu si murid menyatakan kalau begitu percuma, walaupun saya belajar juga pintar, kalau enggak diluluskan oleh guru mah enggak akan lulus. Apakah begitu? Enggak. Yang menentukan lulus enggaknya guru, tapi guru punya kriteria. Siapa yang akan diluluskan, siapa yang tidak akan diluluskan ya. Kriterianya sudah dijelaskan kepada murid. Karena anak, kalau kalian mau naik kelas, mau lulus, nilai kalian minimal harus sekian ya. Kehadiran kalian harus sekian, akhlak kalian harus demikian-demikian. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si murid agar bisa naik kelas atau agar lulus? Penuhi itu syarat-syarat kelulusan yang tadi dijelaskan ya. Ini juga demikian Allah yang membolak-balikan hati manusia, yang memberi hidayah kepada manusia dan mencabut hidayah itu dari diri manusia. Tapi Allah gak zalim. Guru aja gak akan zalim. Ada anak rajin tiap hari sekolah, ulangan 10 terus, setiap PR selalu dilaksanakan, akhlaknya baik, tiba-tiba tidak lulus. Mungkin gak? Gak mungkin. Kalau ada yang begitu, itu guru zalim. Mungkin sentimen. Kenapa kamu gak luluskan anak itu? Sebab orang tuanya musuh saya. Zalim itu ya. Bisa gak dilaporkan ke kepala sekolahnya? Bisa, mungkin bisa dihukum, apalagi dipecat mungkin saja. Allah gak mungkin zalim. Allah itu laisa bidzallamin lil abid. Allah itu gak mungkin zalim kepada hamba-hambanya loh. Allah telah jelaskan siapa saja orang yang akan diberi hidayah oleh Allah dan siapa orang yang akan dihalangi dari hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak bertebaran dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, tersurat ataupun tersirat, dijelaskan oleh para ulama, para ustaz, para duat. Kita tinggal memenuhi persyaratan, melakukan beberapa persyaratan untuk bisa diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak contohnya yang akan saya kemukakan. Terlalu banyak contoh, cukup 1-2 contoh bagaimana caranya agar Allah memberi hidayah kepada hati kita. Salah satu ayat, nah ini yang sering diungkapkan oleh para duat di awal ceramahnya, selalu membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Baca Quran. Sebaik-baik ucapan itu ya. Zikir, belajar mengajar, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat, dakwah, wajangan-wajangan, memberi support, menghibur orang, tapi dengan cara menghibur, bukan ngelawak, bukan memberi hiburan itu membesarkan hati yang tadinya pesimis menjadi optimis, yang tadinya sedih karena dapat musibah kita support, bacakan ayat, bacakan hadis, bacakan beberapa penjelasan para ulama tentang hal itu sehingga menjadi optimis lagi, menghibur dengan ucapan kita. Itu qaulan sadidah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kalau kamu ngomong yang baik, Allah akan solehkan amalmu. Apa maknanya? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan berikan hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Diberi hidayah untuk beramal soleh. Karena apa? Karena orang itu mengucapkan ucapan yang baik. Setiap ucapan yang baik mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tuh. Itu pertama. Tuh. Sebaliknya, kalau omongannya kotor, omongannya gibah, dusta, menghina, melecehkan, memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk, pokoknya orang yang dengarnya tuh gak enak, kata orang Sunda asa rungseb, ini gak ada terjemahannya. Rungseb itu cari di kamus bahasa Sunda. Kalau ada ikan, ikan laut atau ikan darat, ikan mas biasanya, di dalam tubuh daging ikan itu suka ada duri-duri yang kecil ya. Pas dimakan itu apa? Ya langsung bisa kita telan. Kalau langsung bisa kita telan apa? Bisa menusuk, bisa keberian. Apa keberian? Bisa kesedak beda lagi, keselak beda lagi. Bisa nancep di sini nih keberian itu ya. Nah makanya kita hati-hati. Nah itu namanya rungseb. Gak enak, gak bisa langsung ditelen gitu ya. Ya malau terungseb kia, nah itu. Ucapan yang rungseb begitu kedengaran tuh, aduh rasanya gimana ya? Gak enak. Ada sesuatu yang menyakiti. Menyakiti hati tentu saja dan perasaan. Telinganya gak sakit. Sakitnya di mana? Di hati sakitnya itu. Karena omongannya rungseb tadi. Tulis rungseb. Kalau omongannya kotor, omongannya menyakiti, itu berfungsi sebaliknya. Berfungsi sebaliknya itu apa? Menghalangi turunnya hidayah dari Allah. Bahkan hidayah yang ada pada dirinya dicabut oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Contoh, berdusta. Rasul SAW menyatakan, iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Jauhlah oleh kalian dusta, karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini salah satu maknanya khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat, setelah berdusta dia berhenti dari ketaatan itu. Hidayah yang sudah ada pada dirinya dicabut oleh Allah SWT. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin bahwa makna fujur salah satunya khuruj anit ta'ah. Khuruj juga bermakna mencakup terjerumus ke dalam maksiat, al-wuqu' fil ma'asi. Sebelum berdusta dia tidak pernah melakukan kemaksiatan itu. Setelah berdusta kok dia jadi berani melakukan kemaksiatan itu. Ini semua sebagai efek dari apa? Dari dusta. Dusta bukan sekedar menghalangi hidayah, tapi juga bisa menyebabkan hidayah yang sudah ada tercabut. Kalau jujur itu termasuk qaulan sadida. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur itu yahdi itu memberi hidayah, kepada albir, kepada kebaikan. Tadinya dia tidak melakukan kebaikan itu, setelah berkata jujur muncul hidayah untuk melakukan kebaikan itu. Ini salah satu penjelasan Allah bagaimana caranya agar kita ini bisa memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, cukup dua aja ya, jangan banyak-banyak. Dua juga udah banyak banget. Mencari ilmu, mencari ilmu, keluar rumah mencari ilmu, hadir di majelis pengajian seperti ini pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayahnya dua, hidayah irsyad wa dilalah dan hidayah taufik. Ketika hadir di majelis ilmu dapat ilmu enggak? Iya, dapat ilmu. Asal yang serius. Jangan sampai tidur. Jangan sampai selama ngaji chatting. Berawal dari bikin status, lagi ikut kajian di Anu jam sekian bersama Ustaz Anu. Tek, udah. Tiba-tiba ada yang komen, di mana akhi ukhti? Oh, akhirnya terus sepanjang ngaji malah chatting. Enggak dapat ilmu yang seperti ini, May. Orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia dapat dua jenis hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad wa dilalah dan hidayah taufiq. Hidayah irsyad jelas dapat, dapat ilmu itu. Adapun hidayah taufiq Allah akan berikan. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara hadis yang menjelaskan hal itu, banyak hadisnya, tapi salah satu saja. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, kata beliau, perkara yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga hanya dua, iman dan amal soleh. Sudah. Gak mungkin tanpa iman, tanpa amal soleh, mudah melenggang masuk ke dalam surga begitu saja. Oleh karena itu, orang yang mencari ilmu akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Maknanya Allah akan beri hidayah kepada orang itu untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itu yang menyebabkan dia Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu termasuk salah satu ikhtiar, salah satu cara untuk bisa meraih hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dua. Dan banyak lagi yang lainnya. Salah satunya berdoa ya. Salah satunya berdoa. Nah, kita sudah jelaskan perkara-perkara yang bisa menyebabkan Allah beri hidayah kepada kita, dan perkara tadi sebaliknya menyebabkan Allah mencabut hidayah dari diri kita atau menyesatkan kita. Kalau kita ngomong yang batil, yang buruk, yang nyakitin hati orang, itu penghalang turunnya hidayah. Kalau juga kita cuek kepada ilmu, kita tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu syar'i, akhirnya kita bodoh, akhirnya kita berada dalam ketidaktahuan, maka Allah akan menyesatkan itu. Kemarin, beberapa hari yang lalu, pekan yang lalu, ahad yang lalu, melalui kajian jarak jauh ya, kita sudah jelaskan salah satu di antara jebakan setan kepada manusia adalah setan berupaya membuat manusia itu bodoh tentang agama ini. Kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Kebodohan yang membuat orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ke dalam perbuatan kufur, ke dalam perbuatan kemaksiatan dan keburukan yang lainnya. Oleh karena itulah, Ketika Nabi Musa zaman dahulu diminta oleh umatnya, ij'al lana ilahan kamalahum alihah, wahai Musa, buatkan untuk kami tuh satu patung sesembahan, satu aja, sebagaimana tuh mereka juga punya satu, punya patung sesembahan. Apa jawab Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun, kalian mah dasar kaum yang bodoh. Para ulama ketika menjelaskan hal ini menyatakan kebodohanlah yang mendorong umat Nabi Musa untuk minta patung sembahan, untuk terjerumus dalam perbuatan syirik. Jadi kebodohan yang menghalangi orang dari hidayah. Dihalangi oleh Allah SWT. Kenapa? Dia bodoh. Dia tidak melakukan kewajibannya untuk mencari ilmu. Padahal mencari ilmu itu wajib. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Maksudnya mencari ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu umum. Walaupun ilmu umum pintar, bergerak, bergelar profesor, doktor dan yang seterusnya, tapi dia cara wudu aja enggak bisa, enggak tahu, tata cara salat yang benar saja enggak tahu. Dia tidak pernah belajar tentang ilmu agama. Orang itu walaupun bergelar profesor, doktor, insinyur dan seterusnya, belum dianggap mengamalkan hadis talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Karena yang dimaksud talabul ilmi di sana ilmu syar'i, bukan ilmu umum. Wajib belajar ilmu syar'i untuk menghindarkan diri dari kebodohan, karena kebodohan menghalangi kita dari hidayah. Sebagaimana ilmu menjadi penyebab turunnya hidayah kepada kita sekalian. Bagaimana mekanisme atau cara kerja ilmu terhadap turunnya hidayah? Sangat logis, rasional, realistis. Kalau umpamanya kita gak tahu tentang keutamaan tahajud umpamanya, makanya malas, gak termotivasi. Lalu mendengar penjelasan di pengajian tentang keutamaan tahajud, tahajud itu akan begini, begini, begini, masuk ke dalam hati sanubari kita. Kira-kira termotivasi untuk tahajud enggak? Termotivasi. Wah, orang yang tahajud itu sehebat itu ya, nanti malam saya akan bangun. Jelas itu. Jadi mencari ilmu termasuk salah satu cara untuk meraih hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi cara-cara lain agar Allah menurunkan hidayah kepada kita. Kalau seluruh cara itu dilakukan, apa yang Allah janjikan pasti Allah akan berikan. Tapi kalau seluruh cara tadi diabaikan, berarti hidayah itu tidak akan Allah berikan kepada kita. Hidayah itu masih Allah jauhkan dari diri kita. Dan itu pertanda kita sesat. Bukan karena kezaliman Allah kepada kita, karena Allah sudah menjelaskan. Tapi karena kelalaian kita untuk memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memperoleh hidayah. Sama dengan murid-murid yang tidak diluluskan, tidak naik kelas, bukan karena kezaliman guru, tapi kurangnya ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh si murid. Gimana mungkin guru mau meluluskan seseorang yang hadir aja ke sekolah jarang, ketika belajar kerjanya main-main, kemudian ketika ulangan ya nilainya cuma 10, 10, 10, orang lain 100 gitu. Ini cuma 10, berarti cuma 1 yang betul dari 10 soal ya. Semuanya kadang-kadang 0, kadang-kadang minus. Pas akhir tahun naik kelas, gimana mungkin orang itu bisa dinaikkan oleh gurunya, bisa diluluskan oleh gurunya? Enggak. Tidak naik kelas orang itu, tidak lulusnya anak itu bukan karena kezaliman guru. Guru sudah menjelaskan, ya. Oleh karena itu, kalau guru saja tidak mungkin bersikap zalim kepada murid-muridnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang tidak mungkin zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah dalam salah satu hadis kursi. Aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Haram bagiku berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Makanya dalam Al-Quran disebut bahwa Allah itu laisa bidzallamin lil abid, sedikit pun tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Semua yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya pasti adalah sesuatu yang adil, bukan karena kezaliman. Kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilan Allah. Dan apabila Allah berhidayah kepada seorang, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Inilah poin yang kedua yang berkaitan dengan iman kepada para rasul. Para rasul pemberi hidayah, tapi hidayah apa? Hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu afwan, ya. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah. Para nabi, para rasul, para malaikat enggak bisa ngasih hidayah ini kepada siapapun. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mengetahui dua jenis hidayah tadi, kita enggak akan bingung dengan dua ayat tadi. Ayat tadi dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura 52 menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau ini hai Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Qasas menyatakan engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kok seolah-olah bertolak belakang ya? Di ayat pertama engkau memberi hidayah, di ayat kedua engkau enggak bisa memberi hidayah. Kok bingung? Bingung kenapa? Karena belum paham tentang dua jenis hidayah tadi. Engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus, hidayah apa? Irsyad wa dilalah berupa apa? Ilmu, dakwah, penjelasan. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang engkau cintai, hidayah apa? Hidayah taufik. Ini mah dari Allah. Makanya ada para nabi yang orang terdekatnya kafir. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Siapa yang kafir? Istri-istrinya. Sampai oleh Allah dijadikan simbol kekafiran. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Nabi Ibrahim, beliau tukang membabat patung-patung. Ayahnya sendiri tukang bikin patung. Termasuk Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri yang sangat mencintai dan dicintainya. Pamannya sendiri yang besar jasanya kepada pribadi beliau dan dakwah beliau, ternyata mati dalam keadaan musyrik. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nampaknya kita baru dua poin ini saja dulu. Poin ketiga, keempat, dan kelima kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abdul Ghafar di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abdul Ghafar. Nama saya Jazakumullahu khairan atas penjelasan dan penyampaian materi di kesempatan sore hari ini dalam kajian ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ini. Dan ikhwatul Islam, sebagaimana telah disampaikan pula, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di 021-823-6543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik Ustaz, kita awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Satu di antaranya datang dari Umu Fajri, Sumatera Barat. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan pada orang yang belum faham apa itu manhaj salaf, dan mereka mengatakan bahwa kita adalah kelompok tertentu. Syukran Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fiik, Ibu di Sumatera Barat. Bagaimana cara menjelaskan tentang manhaj kita lalu menuduh kita sebagai kelompok tertentu? Pertama, kalau kita mampu memberikan penjelasan, berikan penjelasan. Tapi kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu atau khawatir, ya, khawatir ada kesalahpahaman, khawatir bias, khawatir ada pertanyaan susulan atau bantahan yang kita tidak mampu menjawabnya, ya bawalah dia, ajaklah dia untuk bertanya kepada ustaz yang mampu menjelaskan. Ajak ke pengajian, lalu suruh bertanya. Suruh, boleh mendebat. Kalau ustaz yang didebat, insya Allah bisa bijak, bisa memberi penjelasan yang ilmiah, bisa menghindarkan emosi dan yang sejenisnya. Insya Allah, itu yang terbaik. Ajak ke pengajian. Kedua, mereka menjelaskan atau menuduh, menyebut kita kelompok tertentu. Ya, pertama kita jelaskan, kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin saudara kita, kita tidak membeda-bedakannya. Yang membuat kita diberi istilah dengan istilah kelompok tertentu itu orang lain yang menamakan kita dengan nama tersebut, bukan kita sendiri yang ngaku seperti itu. Enggak, kita enggak pernah ngaku, orang lainlah yang menuduh. Dan setiap tuduhan, setiap ucapan, apalagi kalau ucapan itu bernada melecehkan berupa gelar yang buruk, dikesankan dengan kesan yang buruk, itu terkena dengan ayat wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian menghina diri-diri kalian, maknanya menghina sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Karena dengan ayat itu, kalau mereka menyebut kita dengan sebutan tertentu dengan konotasi yang buruk, yang negatif, kena dengan ayat itu tadi, ya. Adapun kitanya, kita enggak pernah menyatakan kami kelompok anu, enggak. Adapun kita disebut kelompok ini, kelompok itu, mereka yang menyebutnya. Seringkali sebutan itu keliru. Karena apa? Karena mereka menuduh demikian bukan karena mendengar kajian kita, tapi karena mendengar isu tentang kita. Kalau mereka duduk langsung di pengajian dari awal sampai akhir secara rutin, saya yakin tidak mungkin ada tuduhan itu. Adanya tuduhan itu hanya cuplikan-cuplikan di YouTube, cuplikan pendapat tentang ini si anu begini-begini, langsung disimpulkan. Tapi bagaimana penjelasan yang ilmiahnya tidak mereka dengar. Mereka hanya mendengar kesimpulan akhir dari orang lagi. Dan orang yang menyampaikannya ada tambahan, ada perubahan, ada tendensi-tendensi untuk mencari dukungan. Kan begitu ya? Akhirnya dikesankan buruk. Betapa banyaknya orang yang anti dan benci karena fitnah yang menyebar. Begitu datang dan meminta penjelasan dan kita jelaskan secara baik-baik, terbuka hatinya, berbalik menjadi suka, akhirnya menjadi pendengar setia. Sama dengan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisukan tukang bohong, diisukan tukang sihir, diisukan tukang pemecah belah persatuan bangsa Arab, diisukan tukang syair, diisukan orang gila, disebar ke semua orang. Orang baru dengar beritanya pasti apa? Benci, gak suka. Sampai ada yang siap mau ngebunuh segala macam gitu kan. Kalau ketemu gak akan saya biarkan, tapi akan dibunuh. Begitu bertemu, berinteraksi, apa yang diisukan jauh dari kenyataan. Akhirnya luluh hatinya. Akhirnya hatinya berbalik. Sampai berkata, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun manusia yang paling benci di muka bumi pada hari-hari yang lalu selain engkau. Tidak ada agama yang paling saya benci kecuali agama engkau. Tidak ada kota yang paling saya benci kecuali Madinah. Tapi sekarang demi Allah, tidak ada manusia yang paling saya cintai selain engkau. Tidak ada agama yang paling saya cintai kecuali agama engkau. Dan tidak ada kota yang paling saya cintai kecuali kota Madinah. Itu setelah ketemu langsung dengan Nabi SAW. Jadi orang tuh banyak termakan isu dan fitnah. Mengetahui kita dari isu dan fitnah bukan mengetahui kita langsung dari diri kita dengan cara hadir di dalam majelis-majelis pengajian seperti ini, ya. Nah, itulah Allah nanti akan memilih dan memilah siapa layak, yang layak diberi hidayah, dan siapa yang layak dibiarkan dalam kekeliruan. Siapa yang tak layak dapat hidayah, kelak Allah akan berikan informasi yang benar tentang ajaran yang kita dakwahkan. Dan siapa yang Allah akan sesatkan, Allah akan tetap memberikan informasi berupa fitnah kita ke dalam telinga mereka, sehingga tetap anti, sehingga tetap mereka menjauh. Biarlah Allah yang memilih. Kita hanya berusaha mendakwahkan, mengaplikasikan dakwah itu dalam bentuk akhlak yang mulia, dan mendoakan kebaikan kepada sesama manusia, dan tidak membalas kebodohan dengan kebodohan, tidak membalas kejahatan dengan keburukan. Kita balas kejahatan dengan kebaikan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon, kami terima di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan. Ya, halo. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di 021-823-6543. Ya, silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Dengan Ibu Satria di Pemalang. Iya. Silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya. Ibu, saya mau tanya. Anak saya kan pesantren. Ibu mohon maaf, Ibu jangan sambil nonton TV, jauh dari TV, terus teleponnya langsung ke mulut Bu, ya. Zikir ya. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dapat diterima dengan jelas pertanyaannya? Bisa diulang Abdul Ghaffar, kurang jelas. Ya, kami merangkum pertanyaan yang ditanyakan Ibu Tasriah di Pemalang tadi. Anak beliau sekolah di pesantren, supaya dapat betah di pesantren, apakah ada zikir untuk membantu hal tersebut? Taib. Iya, barakallahu fiik kepada Ibu Tasriah di Pemalang. Apa yang harus dilakukan agar anak kita betah di pesantren? Pertama, jangan lupa berdoa, ya. Mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla agar anak kita betah di pesantren. Karena yang bisa membuat seorang betah atau tidak di pesantren, salah satunya adalah ya tentu saja Allah yang mengkondisikan anak itu untuk betah. Nanti diberi kawan-kawan yang baik-baik, guru yang juga baik dan bagus, lingkungan yang menyenangkan, Allah kondisikan sehingga anak itu betah. Jadi jangan lupa terus-terus berdoa. Kalau gak bisa dengan bahasa Arab, boleh ibu berdoa dengan bahasa ibu sendiri, bahasa Jawa boleh dari Pemalang ya, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa apapun yang isinya minta agar anak kita dibuat betah di sana. Kedua, jangan lupa memberi support, semangat kepada anak kita. Kalau kita berjumpa, baik ketika ngelayat, ketika nelpon, atau dalam bentuk apapun ya, gimana ngasih supportnya? Jelaskan kepada si anak bahwa dengan cara pesantren dan belajar sejak kecil, walaupun pahit, sedih, banyak menderita, kadang anak sakit tanpa ada yang mengurus, kadang ada clash dengan kawannya, ada masalah dengan gurunya yang melahirkan ketidaknyamanan, melahirkan penderitaan. Semuanya itu sebuah proses yang harus dan penting dialami oleh calon-calon ulama besar kelak. Karena kelak ketika sudah menjadi orang berilmu, terjun ke masyarakat, dakwah, maka interaksi dengan manusia gak bisa dihindarkan. Termasuk kelas yang terjadi kelak tidak bisa dihindarkan. Jangankan orang seperti kita, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nabi Muhammad SAW kurang gimana sempurna, kurang gimana baik, kurang gimana luar biasa dalam segala hal. Ada hambatan gak dalam dakwahnya? Banyak. Ada yang memusuhi? Banyak. Ada yang menjegal, ada yang membenci, ada yang mau mencelakai? Banyak. Kurang apa beliau? Apalagi kita. Nah, dibutuhkan mental yang luar biasa. Mental itu dilatih sejak kecil. Oleh karena itu, kalau si anak kelak di pesantrennya mengalami beberapa kejadian yang membuat mereka stres, membuat mereka menangis, membuat mereka marah, membuat mereka sedih, itu proses yang bagus untuk mereka alami. Ibarat latihan. Kita aja kalau badan mau kuat, harus pegel-pegel, harus ngos-ngosan, harus memeras keringat dengan cara banyak latihan lari berolahraga, banyak angkat-angkat beban. Ketika larinya kita ngos-ngosan, kita bermandi keringat, kita ketika ngangkatnya sampai tipe pereket, tipe bergeg, terus pegel-pegel. Itu semua penderitaan berupa ngos-ngosan, keringetan, pegel, sampai capek-capek, itu penderitaan sebagai proses yang memang wajib kita alami untuk memperoleh badan yang lebih sehat daripada sebelumnya. Demikian juga dalam kehidupan. Kalau anak kita nanti melihat, terlihat oleh kita menangis, sedih, murung, marah, gak perlu kita berkecil hati. Itu proses yang memang penting untuk mereka alami sebagai persiapan mental untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Justru sebaliknya, kalau si anak terus happy, terus bahagia, terus ketawa, terus senyum, seluruh keinginan-keinginan terpenuhi, gak pernah sedih, gak pernah nangis, gak pernah marah, gak pernah kecewa, gak pernah murung, itu mentalnya itu ambruk nanti. Begitu nanti ada masalah, langsung down itu. Ya, sama dengan kita umpama gak pernah capek, gak pernah angkat beban, kerjanya ongkang kaki ya, makan, ngemil seperti itu, gak mau capek, akibatnya badannya gembrot, akibatnya perutnya buncit. Pas suruh ngangkat galon, jangankan terangkat, malah badannya yang amruk ya. Apalagi disuruh lari pas ada jihad, panggilan jihad. Jangankan lari, melangkah aja harus digendong. Jadi biarkan anak. Kalau si anak di pesantren mengalami ketidakbetahan, biarkan dia berproses, ya. Biarkan dia menangani masalahnya sendiri. Kalau terdengar ada laporan dari kawannya, dari musyrifnya, dari gurunya, anak ibu, anak bapak begini, begini, begini, jangan kecil hati, jangan langsung nangis, jangan selalu anak saya gimana. Biarkan, itu proses yang harus dan penting untuk mereka alami sebagai latihan bagi mental mereka. Kalau mereka sudah gede, sudah menjadi orang yang berilmu, sudah terjun ke tengah masyarakat mendakwakan ilmu yang mereka sudah pelajari, mental mereka sudah siap. Kalau ada yang menentang, penentangan seperti pernah saya alami ketika saya di pesantren. Kalau ada kelas begini, yang mendebat begini, ini sudah biasa bagi saya ketika saya pesantren juga sering ada kasus yang begini. Mental sudah siap, pikiran sudah siap, jawaban ilmiah juga semuanya sudah siap. Oleh karena itu, berbahagialah apabila kita menemukan anak kita mengalami proses-proses yang tadi sebagai sesuatu yang memang penting untuk dialami, ya. Tetap berikan support kepada si anak. Anak harus sabar. Kesabaran ini yang akan membuahkan buah yang sangat manis di masa yang akan datang. Seluruh orang-orang besar yang sekarang menjadi orang-orang terkenal dan hebat, waktu kecilnya mengalami masa-masa pahit seperti ini, bahkan lebih. Tapi mereka tegar, mereka sabar, mereka istiqomah. Dan keistiqomahan, kesabaran itu yang membuat mereka itu begitu menjadi orang hebat di masa-masa setelah mereka dewasa, setelah mereka tua, ya. Berikan support selain memberikan doa juga kepada mereka. Demikian ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut Abdul Ghafur. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Satu pertanyaan kembali kami akan bacakan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan hamba Allah menyampaikan, Ustaz, di saat saya berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang saya rasakan kehidupan saya makin berat, Ustaz. Saya harus bagaimana dan mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fiik Pak Abdullah di suatu tempat di bumi Allah. Ketika ada masalah taqarrub kepada Allah tapi semakin berat. Sayang ya masalahnya tidak disebut. Apa masalahnya, dalam bentuk di mana, apa masalah ekonomi, masalah sosial, atau masalah apapun ya. Terus taqarrubnya kayak apa juga. Tapi kita anggap secara umum, masalah secara umum. Pertama, kalau Allah memberikan masalah atau musibah, yakini itu baik untuk kita. Dan di mana letak kebaikan dari masalah tersebut? Pertama tadi, itu satu proses yang memang penting untuk kita alami untuk menguatkan mental kita. Mungkin di masa yang akan datang akan Allah berikan masalah yang jauh lebih berat daripada itu. Makanya untuk menguatkan mental kita, kita diberi dulu masalah seberat sekarang yang pasti kita mampu untuk mengatasinya. Itu yang pertama. Kedua, dengan masalah berat ini dosa-dosa kita berguguran, ya. Kemudian kalau kita sabar, pahala Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ketiga, doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kadang proses yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita lebih baik itu tidak sebentar. Prosesnya agak panjang waktunya. Untuk menguji sejauh mana kesabaran kita. Sampai kita berada di puncak kesabaran yang setelah mencapai puncak ini kayaknya kita gak tahan lagi. Pasti akan jatuh, akan ambruk, akan putus asa dan sejenisnya. Baru Allah akan berikan pertolongan di saat yang segenting itu. Kadang-kadang Allah biarkan untuk menguji. Seperti contoh, orang yang tadinya bekerja di perusahaan yang secara syar'i haram, ada riba di sana seperti bank, pajak, leasing dan yang sejenisnya haram. Kalau posisi sudah tinggi, gaji sudah gede, sudah puluhan juta, fasilitas sudah luar biasa, haram. Kemudian berhenti dengan keyakinan Allah akan memberi ganti yang lebih baik, itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti hari ini keluar besok langsung ada panggilan jadi direktur di perusahaan lain yang halal. Enggak. Kadang Allah ingin uji sejauh mana kebenaran, kesungguhan niat orang ini. Ya, kadang-kadang tidak hanya sebulan dua bulan, tetap tiga bulan. Tabungan sudah menipis. Lamaran kesana kemari sudah disebar, gak ada jawaban. Semuanya tidak ada lowongan. 4 bulan, 5 bulan, kadang mencapai 1 tahun. Semua simpanan sudah habis. Istri merengek, anak menjerit-jerit. Kita masih tetap tegar. Ya Allah, mana janjimu yang kau janjikan akan memberikan ganti yang lebih baik? Ternyata tidak datang-datang juga. Kalau pertolongan itu belum datang, menunjukkan kita masih mampu, masih kuat, masih bertahan. Allah ingin memberi pada saat yang jauh lebih tepat untuk menunaikan janji Allah Azza wa Jalla, memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ya, kadang-kadang diuji dulu seperti itu. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana kesungguh-sungguhan kita. Itu pertama. Kedua, karena Allah ingin mendengar lebih banyak kerintihan dan keluhan orang itu ketika mendekat kepada Allah di tengah malam. Allah suka mendengar rintihan hambanya di tengah malam. Dan orang merintih biasa kalau ada apa? Ada masalah. Kalau lagi happy banyak uang mah, jangankan tahajud, subuh juga dijama dengan duha. Ya. Yang membuat Allah murka kepada dia. Jadi kalau umpamanya Allah Azza wa Jalla masih memberikan, belum memberikan solusi, itu pertanda Allah itu masih betah, masih ingin mendengar suara rintihan kita di tengah malam. Menunjukkan Allah mengetahui kita masih mampu mengatasi keadaan, mampu bertahan dalam keadaan dan situasi seperti itu. Tetap tegar, tetap sabar, pada saatnya pasti Allah akan menunaikan janjinya, memberikan solusi yang dibutuhkan dalam masalah yang kita sedang hadapi. Ya, jadi tetaplah sabar, proses itu sesuatu yang penting untuk kita alami demi meraih kehidupan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Demikian ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Sebentar lagi azan maghrib, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.